mere janji sanyan ma goreng bu kurang abibita abong dan ayah kergantina moal acara jeung anjeuna sugan lamun kia balut karena mang aib pasti pegat jeung anjeunna pun naon teu aya sumping mata kesengajeng-ajeng pangenten salira pundung mang memet geus lawas teu patepung diemutan siang wengi cenah kagungan deui pegat simpai geningan nanggap kalakan tecara keremika palai cerita arek ngabela geuning teu aya nyatana lamun niki selawasna mang asih micinta taya hartina penyimpai udara talina pasini kosong osia.